rahimahullah. Kunyahnya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik. Nama kakeknya juga Malik. Malik bin Anas bin Malik. Tapi ayahnya Anas bin Malik ini bukan sahabat. Bukan sahabat Anas bin Malik. Baik. Wa amma al-imam Malik bin Anas bin Anas rahimahullah faqal, adapun al-imam Malik bin Anas rahimahullah semoga Allah merahmatinya, maka beliau mengatakan, yang pertama dia ucapan beliau, innama ana basyarun ukhti'u wa usib fanzuru fi ra'yi fakullu mawafaqal kitab was sunnah fakhuzuh wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Saya ini manusia biasa, saya bisa salah juga bisa benar, maka lihatlah oleh kalian, pelajari oleh kalian pendapatku, ucapanku. Maka setiap dari apa-apa yang mencocoki Alkitab wa Sunnah dari pendapatku tadi, kata Imam Malik, fakhudhuh, maka ambillah, ikutilah, silahkan dipegangi, silahkan dijadikan sandaran, selama ucapan tersebut, pendapat tersebut mencocoki Alkitab wa Sunnah. Adapun semua dari pendapat-pendapatku yang tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, fatrukuh, maka tinggalkanlah ia. Tinggalkan pendapat-pendapatku tadi, ucapan-ucapanku tadi. Ini Imam Malik. Ini menunjukkan ketawaduan beliau rahimahullah. Padahal beliau adalah seorang imam yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, menjadi rujukan umat. Tapi beliau mengatakan, saya ini manusia biasa, kadang bisa salah, kadang juga bisa benar. Ini dalam mengeluarkan pendapat-pendapat dalam masalah hukum-hukum fikih misalkan. Maka hendaklah ketika kalian, kata Imam Malik, ini wasiat dari beliau, ketika mendapati pendapat-pendapat beliau, hukum-hukum dari beliau, maka dilihat lagi, ditinjau ulang, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah belum. Jika memang sudah sesuai, maka silahkan diambil, silahkan dipegang. Jika tidak, maka tinggalkan, berpaling kepada Al-Kitab was Sunnah. Ini pengakuan sendiri dari beliau rahimahullah. Dan ini sebagaimana sebelumnya yang sudah kita sampaikan, mungkin terjadi ketika mereka para imam tadi memiliki sebuah pendapat, ternyata pendapat tersebut menyelisih sunnah. Dan ini kita berikan uzur-uzur kepada mereka. Di antaranya karena belum sampai hadis masalah tersebut kepada mereka, sehingga mereka pun berijtihad yang ternyata ijtihadnya tidak sesuai dengan sunnah. Jika itu terjadi, maka jangan diambil pendapat tadi, tapi ambillah apa-apa yang mencocoki Alkitab wa sunnah. Ucapan berikutnya, kata Imam Malik, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapannya, pendapatnya itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berikutnya dari Imam Malik, penegasan bahwasanya siapa saja selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ucapannya itu bukanlah ucapan yang mutlak harus diikuti, meskipun bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun keilmuannya, harus kembalinya kepada Alkitab wassunnah. Alkitab wassunnah. Kembali diukur ucapan tadi, pendapat tadi, apakah sudah sesuai dengan Alkitab wa sunnah, apakah tidak. Jika sudah sesuai, maka diambil. Jika tidak, maka ditinggalkan. Siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang berpendapat dengannya, meskipun ia adalah seorang imam yang memiliki keilmuan yang sangat luas, baik, maka sebagaimana kata Imam Malik tadi, ia adalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah, tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Baik, sehingga setiap ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya itu dalam dua keadaan tadi, bisa diterima, bisa ditolak. Diterima jika sesuai dengan Alkitab wa sunnah, ditolak jika menyelisihinya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau ma'sum, terjaga dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan syariat, sehingga seluruh ucapan beliau itu diambil. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi SAW itu berucap atas dasar hawa nafsunya, tidaklah apa yang diucapkannya melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga sunnah itu juga termasuk bagian dari wahyu. Sunnah termasuk bagian dari wahyu. Yang berikutnya, ini sebuah riwayat yang menegaskan kepada kita yang mungkin masih bertanya-tanya, kok bisa sekelas imam itu tidak tahu hadis, tidak tahu sebuah hadis, kok bisa? Terlebih di masa dulu, di zaman dahulu, dikarenakan untuk memang untuk mendapatkan hadis itu belum di awal-awal di kalangan salaf belum ada yang membukukan hadis-hadis Nabi SAW, belum ada kitab-kitab yang tersebar yang berisi hadis-hadis Nabi SAW. Hadis itu harus dicari sendiri, dipelajari sendiri, diambil dari guru-guru. Maka keadaan yang demikian sangat mungkin untuk kemudian luput darinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sebutkan qala Ibnu Wahab, berkata Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Saya mendengar Imam Malik, beliau ditanya tentang menyela-nyelakan jari-jari kaki, menyela jari-jari kaki ketika wudu, apa hukumnya? Faqal, maka Imam Malik menjawab, laisa zalika 'alan nas. Itu tidak disyariatkan bagi manusia. Ini bukan perkara yang disyariatkan, kata beliau rahimahullah. Qal, berkata Ibnu Wahab, fataraktuhu hatta khaffan nas. Dan saya biarkan, beliau berkata demikian, menjawab demikian, sampai orang-orang sudah pergi. Faqultu lahu. Saya pun kemudian berkata kepada beliau, indana fi zalika sunnah. Menurut pendapat kami, yang demikian itu termasuk sunnah, yakni menyela jari-jari kaki ketika berwudu. Faqal, wa mahi, berkata Imam Malik, apa dalilnya? Qultu, maka saya pun menjawab, haddatsana Al-Layth ibn Sa'ad wa ibn Lahi'ah wa Amr ibn Al-Harith telah menceritakan kepada kami Al-Layth bin Sa'ad, Ibn Lahi'ah dan Amr ibn Al-Harith, an Yazid ibn Amr Al-Mu'afiri, dari Yazid bin Amr Al-Mu'afiri, an Abi Abdurrahman Al-Habali, dari Abu Abdurrahman Al-Habali, an Al-Mustawrad ibn Shadad Al-Qurashi, dari Al-Mustawrad bin Shadad Al-Qurashi, qal, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaih. Saya melihat Rasulullah SAW, beliau menggosok dengan jari tengahnya antara jari-jari kakinya, yakni ketika berwudu. Faqal, maka berkata Imam Malik, inna hadzal haditsu hasan. Sungguhnya hadis ini adalah hadis hasan. Wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah. Saya tidak pernah mendengar hadis ini kecuali sekarang ini. Thumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al fa yu'maru bi takhlilil asabi'. Kemudian kata Ibnu Wahab, saya mendengar setelah kejadian tersebut Imam Malik ketika ditanya, beliau pun memerintahkan untuk menyela-nyela jari-jari kaki ketika berwudu. Baik. Dari hadis ini ini sebagai bentuk penegasan kepada kita, ini bentuk juga gambaran kepada kita bagaimana bahwasanya seorang imam sekalipun terkadang luput darinya hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia pun ketika berfatwa baik sebatas apa yang ia ilmui, karena merasa belum pernah tahu ada perintah, ada contoh, ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menggosok, menyela-nyela jari-jari kaki ketika berwudu. Maka Imam Malik mengatakan itu tidak diperintahkan. Tapi kemudian ketika beliau tahu bahwasanya sunnah baik ada hal tersebut contohnya dalam sunnah Nabi SAW, maka beliau pun rujuk dari pendapat beliau sebelumnya, dan beliau kemudian memerintahkan untuk menggosok, menyela-nyela jari-jari kaki ketika berwudu. Sehingga ini faedah bagi kita, bahwasanya sangat mungkin seorang imam sekalipun itu luput darinya hadis Nabi SAW. Sehingga sangat mungkin ketika itu muncul darinya sebuah fatwa, sebuah pendapat yang menyelisih sunnah. Oleh karena itu, inilah yang diwasiatkan oleh mereka para imam tersebut. Ketika kalian dapati, kalian mengetahui ternyata sunnah memiliki contoh demikian, menyelisihi pendapat imam tersebut, maka mereka pun memerintahkan untuk mengikuti sunnah tersebut dan meninggalkan pendapat para imam tadi. Faedah yang lain dari riwayat ini, dari hadis ini, disunnahkannya untuk menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Ketika mencuci kaki, itu disunnahkan untuk menggosok antara jari-jari kaki. Faedah yang lain, ini juga menunjukkan ketawaduan Al-Imam Malik rahimahullah dan pengagungan beliau terhadap sunnah. Ketika beliau dikritik, baik, beliau mengakui bahwasanya beliau salah, dan beliau pun rujuk. Ketika ditanya lagi pada kesempatan berikutnya, beliau baik berpendapat mengkoreksi pendapat beliau sebelumnya dan memerintahkan untuk menganjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di sini ada pelajaran bagi kita terkait dengan adab bersama seorang alim, bersama guru. Ketika kita dapati guru kita, ustaz kita, syekh kita, ulama kita, ketika misalkan menyampaikan pelajarannya, atau di sini kasusnya ketika Imam Malik sedang ditanya, termasuk adab adalah ketika kita mengetahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh guru tadi ini ada hal yang tidak sesuai, maka jangan langsung kita tegur di situ. Ya, apalagi langsung dipotong ketika berbicara, kita dengar, ini salah ini, langsung dipotong. Wah, salah ini. Yang benar demikian. Ini hal yang kurang adab. Adapun yang sesuai dengan adab sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini, ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Baik, sampai selesai pelajaran atau mungkin syekhnya selesai berbicara. Baik. Maka baru disampaikan hal yang dikritikan tadi, yang dikoreksi tadi. Dikarenakan terkadang mungkin yang salah ternyata kita, yang benar guru tadi. Ya, kalau di awal sudah kita langsung baik, kita potong, bahkan kita berdiskusi, ini malah nanti baik panjang lebar. Tapi kalau sudah selesai, akhirnya malah memotong dari apa yang sedang disampaikan berupa pelajaran atau yang semisalnya. Baik. Ini beberapa faedah dari riwayat ini. Yang berikutnya adalah ucapan-ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Adapun al-imam asy-syafi'i rahimahullah, fannuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyab wa atba'uhu akthar 'amalan biha wa as'ad. Maka penukilan-penukilan dari Imam Syafi'i ini yang paling banyak. Disebutkan penukilan-penukilan dari beliau rahimahullah dikarenakan pengikut beliau ini yang paling banyak, yang paling banyak beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Asy-Syafi'i ini yang paling banyak. Maka semakin mendukung untuk lebih banyak pula disampaikan, ini loh ucapan Imam Syafi'i, wasiat dari Imam Syafi'i bagi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Al-Imam Syafi'i, mengikuti mazhab, berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Faminha, di antaranya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma min ahadin illa wa tazhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tazhabu anhu. Tidak ada seorang pun kecuali terkadang luput darinya sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famahma qultu min qawlin aw astaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qult fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Maka kapanpun ketika saya memiliki sebuah pendapat, saya membuat sebuah usul, prinsip dari Rasulullah SAW yang sebuah prinsip di mana Rasul sunnah Rasulullah SAW menyelisihi dari pendapatku tadi, maka pendapatku adalah apa yang sesuai dengan pendapat dan ucapan Rasulullah SAW, dan itulah pendapatku, ucapanku. Baik, ini juga penegasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya tidak semua orang itu mampu untuk mencakup, meliputi seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang luput darinya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, dan ini termasuk beliau, Al-Imam Syafi'i, sehingga beliau pun mengatakan, ketika kemudian saya memiliki sebuah pendapat, ucapan, saya membuat sebuah usul, prinsip, menetapkan sebuah prinsip, ternyata menyelisihi sunnah Rasul, maka ambillah sunnah Rasul tadi, karena itulah pendapatku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Itulah pendapat beliau yang sebenarnya. Karena ucapan beliau, pendapat beliau sebelumnya, ketika menyelisih sunnah Rasul, itu muncul dikarenakan tadi belum sampai sunnah tersebut kepada beliau rahimahullah. Berikutnya, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulullah SAW lam yahillu lahu an yada'aha liqawli ahad. Kaum muslimin sepakat bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah dari Rasul SAW, sebuah sunnah dari Rasul SAW, maka tidak halal baginya untuk kemudian meninggalkannya karena ucapan orang lain. Kalau ia sudah tahu ini sunnahnya Rasul, ini hadisnya Rasul, maka tidak boleh kemudian ia berpaling, bahkan ia lebih memilih pendapat-pendapat orang lain yang menyelisih sunnah Rasul tadi. Hukumnya haram. La yahillu, lam yahillu lahu an yada'aha, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tadi. Yang ketiga, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Apabila kalian mendapati di dalam kitabku ada yang menyelisihi dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berucap, berpendapat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang aku katakan. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad. Ikutilah sunnah tadi, janganlah kalian berpaling kepada ucapan-ucapan orang lain, ucapan-ucapan seorang pun yang menyelisihi sunnah tersebut. Yang keempat, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku, maka itulah pendapatku. Meskipun beliau tidak secara langsung berpendapat dengannya, bahkan menyelisihinya. Ini sebagaimana tadi, karena uzur-uzur tertentu beliau berpendapat menyelisihi sunnah Rasul. Akan tapi bagi orang yang mengetahui, maka ia mengambil sunnah Rasul, mengambil hadis tersebut, meskipun menyelisihi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan itu adalah perintah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan, antum a'lamu bil hadisi war rijal minni. Anda lebih mengetahui tentang hadis dan para rijal, perawi-perawi hadis, dibandingkan saya. Ini disebutkan, ucapan ditujukan kepada Al-Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini memang ada hubungan. Sebagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Malik ada hubungan. Imam Syafi'i ini murid dari Al-Imam Malik. Imam Ahmad ini murid dari Imam Syafi'i. Walaupun juga Imam Syafi'i juga kadang belajar juga dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini menonjol dalam fiqih. Imam Ahmad ini lebih menonjol dalam bidang hadis, sehingga saling mengambil faedah. Kata Imam Syafi'i, Anda lebih mengetahui tentang hadis dan rijal dibandingkan saya. Fa idza kana al hadis as sahih fa a'limuni bihi ayya syai'in yakun kufiyan aw basariyan aw syamiyan. Apabila hadis itu adalah sebuah hadis yang sahih, maka ajarilah saya dengannya. Apakah itu hadis dari Kufah atau dari Basrah atau dari Syam? Hatta azhaba ilaihi idza kana sahihan. Sampai saya, agar saya berpendapat dengan hadis tersebut apabila hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Yang keenam, kata Imam Syafi'i, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap permasalahan yang sahih darinya khabar dari Rasulullah SAW di sisi para ahli hadis yang ternyata menyelisih pendapatku, maka saya rujuk dari pendapat saya tadi kepada sunnah Rasul yang sahih tadi, baik ketika selama saya masih hidup atau ketika saya sudah meninggal. Ini penegasan dari al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya baik yang pertama, kadang terjadi dari beliau ucapan-ucapan pendapat-pendapat yang menyelisih sunnah, dan beliau akan rujuk apabila ternyata ada sunnah yang sahihah yang ternyata menyelisihi pendapat tersebut, maka beliau rujuk kepada sunnah tersebut. Maka ini juga selayaknya bagi setiap orang yang mereka mengikuti al-Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, untuk tidak taklid dengan mazhabnya. Dikarenakan terkadang dari pendapat-pendapat yang dimunculkan dari mazhab tersebut menyelisih dari sunnah Rasul, maka hendaklah ia rujuk kepada sunnah Rasul tersebut dan meninggalkan pendapat mazhabnya tadi. Yang ketujuh, idza ra'aitumuni aqulu qawlan waqad sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Apabila kalian mengetahui, melihat diriku memiliki sebuah ucapan, kemudian ternyata ada hadis sahih yang menyelisihinya, maka ketahuilah bahwasanya akalku telah pergi. Yani kalau beliau dengan sengaja menyelisih hadis, kata Imam Syafi'i, beliau dalam keadaan tahu ternyata menyelisihi hadis, tetap beliau berpegang dengan ucapannya, maka kata beliau, itu berarti aku sudah gila. Jangan diikuti pendapatku tadi, ikuti hadis tadi. Taib. Yang kedelapan, kullu ma qult fa kana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa haditsun nabi aula fala tuqalliduni. Apa-apa saja yang saya ucapkan dan ternyata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi dari pendapatku tadi, maka hadis Nabi SAW itu yang lebih utama untuk diambil, dikedepankan, dan janganlah kalian taklid kepadaku. Yang kesembilan, kullu hadithin an Nabi SAW fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadis Nabi SAW yang sahih, maka itulah pendapatku, meskipun kalian belum pernah mendengar aku berpendapat dengan pendapat tersebut. Meskipun kalian belum pernah mendengar aku berpendapat dengan pendapat tersebut. Saya belum pernah berpendapat dengan pendapat demikian. Tapi kalau kalian tahu itu adalah hadis yang sahih, maka ketahuilah itulah pendapatku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Kalau sebelumnya ternyata saya memiliki pendapat yang lain, maka itu bukan pendapatku, tapi hadis sahih itulah pendapatku. Hanya saja saya tidak berpendapat dengannya karena belum sampai hadis tersebut kepada beliau rahimahullah. Ini maksud dari ucapan beliau di sini. Baik. Ini beberapa penukilan dari ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dibawakan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ada pun yang setelahnya, yang berikutnya adalah ucapan-ucapan dari al-Imam Ahmad dan juga beberapa penjelasan dari al-Imam Al-Albani rahimahullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.